ada yang tersisa. Yeah. Cuma rasa kecewa. Yeah, yeah. Saat semua janji yang terucap kini gak bermakna. Oh. Sesak di dalam dada. Yeah, yeah. Rasanya gak percaya. Saat kita mesti terpisah dan lupakan semua, semua. Oh yeah, by my side, let the words you say at night, and I just become the words with no action but lies. Now you just wasting my time. Dan gue coba biasain diri tanpa lo lagi. Gue pengen nyantai lagi, slow-slow lagi. Gak mau kecewa lagi. Dan gue coba jalani hari-hari tanpa lo lagi. Gak pengen ribet mikirin lo lagi. Wow, yeah. Dan gue coba biasain diri tanpa lo lagi. Gue pengen nyantai lagi, slow-slow lagi. Gak pengen kecewa lagi. Dan gue coba jalani hari-hari tanpa lo lagi.